اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. Kita akan membaca bab yang ke-15. Berkata penulis rahimahullahu taala, babu qaulillahi taala hatta idza fuzzi'a an qulubihim qalu madza qala rabbukum qalu al-haqqa wa huwa al-aliyyul kabir. Kata beliau, bab firman Allah taala hatta idza fuzzi'a an qulubihim, sehingga apabila rasa takut, fuzzi'a, telah diangkat dari hati para malaikat, qalu, maka mereka bertanya, madza qala rabbukum, mereka bertanya apa yang telah difirmankan oleh Rabb kalian. Qalu al-haqqa wa huwa al-aliyyul kabir, maka mereka pun menjawab perkataan yang hak, yang benar, dan dialah yang maha tinggi lagi maha besar. Iya. Sisi pendalilan penulis atau bab ini dibawakan oleh penulis rahimahullah ada kaitannya dengan bab sebelumnya. Kalau di bab sebelumnya dijelaskan dari anak Adam, dari anak manusia, dan diterangkan secara khusus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu tidak memiliki kemampuan apapun, tidak bisa menolak bahaya maupun mendatangkan manfaat. Maka di sini penulis rahimahullah menjelaskan tentang malaikat, bahwa malaikat juga adalah makhluk-makhluk Allah, hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah berfirman, mereka tersungkur pingsan. Karena itu mereka adalah makhluk. Sebagaimana manusia, termasuk di dalamnya para nabi dan para rasul, tidak memiliki sesuatu apapun, tidak berhak untuk diibadahi, demikian pula para malaikat itu tidak berhak untuk diibadahi. Sebab semuanya adalah makhluk-makhluk Allah yang lemah. Iya. Itu sudut yang pertama dari pendalilan penulis. Beliau ingin menjelaskan bahwa para malaikat itu adalah makhluk Allah, tunduk di bawah kekuasaan Allah, tidak berhak untuk diibadahi. Sisi yang kedua, kalau di bab ini dijelaskan makhluk dari penduduk langit. Kalau di bab sebelumnya dijelaskan makhluk dari penduduk bumi. Semuanya makhluk adalah tunduk kepada Allah. Maka mereka tidak berhak untuk diibadahi. Ibadah itu hanya diberikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata. Maka ini terdapat bantahan terhadap seluruh lapisan kaum musyrikin, yang mereka itu berdoa kepada makhluk bersama Allah. Ya kalau para nabi dan para malaikat saya bukan tempat beribadah, apalagi yang lainnya. Mereka bukanlah yang berhak untuk diibadahi. Maka ini dari dalil-dalil yang sangat tegas serta hujah yang sangat jelas menerangkan tentang wajibnya memurnikan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan segala bentuk kesyirikan. Iya. Baik. Sini penulis rahimahullahu taala menyebutkan tentang malaikat hatta ayat ya babu qaulillahi taala hatta idza fuzzi'a an qulubihim. Begitu rasa takut dihilangkan dari hati-hati para malaikat. Itu mereka tersungkur pingsan ketika mendengar firman Allah yang berucap wahyu kepada Jibril. Akan diterangkan nanti hadis yang memperjelas atau yang menafsirkan ayat ini. Bagaimana takutnya mereka. Iya. Maka qalu madza qala rabbukum. Begitu para malaikat itu tersadar dari pingsannya, sudah hilang rasa takut dari hatinya, mereka pun bertanya, apa yang telah difirmankan oleh Rabb kalian? Apa yang telah difirmankan oleh Rabb kalian? Iya. Dan ini menunjukkan bahwa para malaikat itu cinta mendengar firman Allah. Bergembira dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Qalu al-haq, maka mereka berkata Allah berfirman dengan ucapan yang hak. Wa huwa al-aliyyu al-kabir, dan dialah Allah yang Maha Ali. Yang Maha Ali artinya yang Maha memiliki sifat ulu. Memiliki sifat ketinggian. Ulu terbagi tiga. Ketinggian Allah terbagi tiga. Itu mencakup tiga hal. Yang pertama, ulu al-qadar. Ketinggian dalam kemampuan. Yang kedua, ulu al-qahar. Ketinggian dalam penaklukan, penguasaan. Dan yang ketiga, ulu dzat. Yang ketiga, ulu ad-dad. Ketinggian di dalam dadnya. Iya. Itu tiga jenis ulu. Ulu al-qahar artinya yang maha mampu. Dia maha mampu. Yang maha tinggi di dalam kemampuannya. Ulu al-qahar artinya maha menaklukkan. Menguasai, maha tinggi dalam penaklukan dan penguasaan. Dan ulu ad-dhat, maha tinggi dhatnya. Karena Allah Subhanahu wa taala menerangkan bahwa dirinya di atas langit di dalam berbagai ayat. Dan Allah menerangkan di tujuh tempat dalam Al-Quran bahwa dia beristiwa di atas arsy. Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang ketinggian zat Allah di atas langit, di atas seluruh makhluk. Iya. Maka ini namanya ulu ad-dhat. Ini kandungan dari nama Al-Ali di Asmaul Husna. Di dalam Al-Quran ada tiga nama dari Asmaul Husna. Mengandung makna Al-Ulu. Nama Al-Aliyu satu, yang kedua nama Al-A'la, dan yang ketiga nama Al-Muta'al. Al-Muta'al. Itu tiga nama dari Asmaul Husna. Semuanya bermakna Yang Maha Tinggi. Baik, mengandung sifat Al-Ulu. Wa huwa Al-Aliyu Al-Kabir. Al-Kabir artinya Yang Maha Besar. Tidak ada yang lebih besar darinya, tidak ada yang lebih agung darinya. Dan ini ayat Hatta idza fuzzi'a 'an qulubihim. Ayat ini bersambung ya dengan ayat, potongan dari ayat dan bersambung dengan ayat sebelumnya. Iya. Dan itu akan disebut nanti oleh penulis di bab tentang syafaat. Ayat-ayat ini yang dikatakan oleh para ulama bahwa innaha taqta'u uruqa syairati syirki minal qalb, bahwa dia memutus urat-urat atau memutus akar-akar pohon kesyirikan dari hati. Dan ini ayat-ayat kita akan terangkan nanti lebih mendalam di bab tentang syafaat yang akan datang. Baik. Jadi terang ya sisi pendalilan penulis dengan membawakan ayat ini. Di dalam bab ini ada semuanya kembali kepada ingin menjelaskan bahwa ibadah itu hanya milik Allah, dan siapa yang beribadah kepada makhluk, apakah itu makhluk, siapa yang beribadah kepada makhluk, kepada malaikat, maka ibadahnya batil. Karena malaikat juga adalah makhluk dari makhluk-makhluk Allah, fakir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tunduk kepada Allah. Baik. Ya, jadi itu sisi pendalilan penulis. Hubungannya dengan bab sebelumnya, kalau di bab sebelumnya diterangkan tentang manusia, ya Rasul pun dia tidak berhak diibadahi. Kalau di bab ini diterangkan tentang malaikat, nah, biasanya dua itu tempat manusia bergantung. Kadang dia meminta kepada Nabi, kadang dia meminta kepada malaikat. Maka kalau penulis dibawakan dalil-dalil memutus pintu kesyirikan di dalam dua pembahasan ini. Baik. Dari ayat ini dipetik bahwa yang pertama terdapat bantahan terhadap seluruh kelompok kaum musyrikin yang beribadah bersama Allah subhanahu wa ta'ala, berbuat kesyirikan. Apakah itu dengan malaikat? Apalagi dengan siapa yang lebih di bawah kedudukannya dari malaikat? Iya. Dan terdapat bahwa terdapat penetapan, terdapat di dalam ayat bahwa malaikat itu takut kepada Allah. Takut kepada Allah. Dan yang ketiga terdapat bahwa malaikat itu memiliki hati-hati. Jadi ada hatinya. Taida fuzzi'a an qulubihim. Iya. Terdapat bahwa malaikat itu adalah jasad-jasad. Memiliki jasad. Ya, bukan sekedar ruh saja, tapi dia memiliki jasad. Memiliki sayap-sayap. Sebagaimana yang akan datang juga nanti dalam hadis. Iya. Terdapat bahwa malaikat itu juga memiliki akal. Ya, begitu hilang dari rasa takut dan langsung bertanya, "Madza qala rabbukum?" Terdapat penetapan sifat al-kalam bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, al-qaul, penetapan al-qaul, al-kalam sama saja. Terdapat bahwa firman Allah itu adalah hak. Iya. Dan terdapat bahwa kalam Allah itu bukan makhluk. Bukan makhluk. Sebab andai kata makhluk, malaikat tidak berkata madza qala rabbukum. Tapi malaikat akan berkata madza khalaqa rabbukum. Tapi mereka memahami itu bukan makhluk. Dan terdapat penetapan sifat al-ulu, penetapan nama al-ali yang terkandung di dalamnya sifat al-ulu, ketinggian. Dan terdapat penetapan nama al-kabir yang terkandung di dalamnya sifat al-kibriya wal-azama, kebesaran dan keagungan. Baik. Kemudian beliau bawakan dua hadis untuk menjelaskan ayat. Kata penulis rahimahullahu taala, fi sahihi, dalam as-sahih. Iya. Dalam as-sahih maksudnya di sahih Al-Bukhari riwayat ini. Dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Jadi Imam Al-Bukhari di dalam As-Sahih menyebutkan hadis ini dua kali di kitab Tafsir dan menyebutkannya sekali di kitab Tauhid. Kata beliau, fi sahihi an Abi Hurairah, dalam As-Sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, sungguhnya beliau berkata, idza qada Allahu fis sama'i, apabila Allah telah menetapkan qada, menetapkan keputusan atau perintah di atas langit, darabatil malaikatu bi ajnihatiha khud'anan liqaulihi, maka para malaikat mengepakkan sayap-sayap mereka karena patuh kepada firman Allah. Ya, khud'anan bisa di sukun dotnya dan bisa di fathah. Jadi bisa dibaca khud'anan dan bisa dibaca khud'anan. Khud'anan. Ya. Kalau dia di sukun, itu jama' bermana khadi'in. Orang-orang yang apa? Orang-orang yang tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Tapi kalau dia di fathah itu masdar yang bermana dari kata al-khudu, ketundukan. Bermana ketundukan. Maka malaikat apabila Allah memutuskan perkara di langit, menetapkan qada di langit, maka para malaikat pun mengepakkan sayap-sayapnya, menunjukkan bahwa malaikat memiliki sayap-sayap. Iya. Ja'ilil malaikati uli ajnihatin mathna wa thulatha wa ruba. Yang menjadikan malaikat itu memiliki sayap-sayap 2, 3 dan 4. Jibril pernah dilihat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di wujud aslinya. Dan Jibril memiliki 600 sayap yang telah menutupi ufuk. Kaannahu silsilatun ala Safwan. Seakan-akan firman Allah yang didengar itu seperti gemerincing rantai besi yang ditarik di atas batu yang rata. Iya. Ini diperumpamakan ya, bagaimana mereka mendengar firman Allah itu. yanfuduhum dalika. Yang hal tersebut memekakkan mereka. Yanfuduhum. Ya. Jadi maksudnya yanfuduhum, firman Allah itu yaitu masuk ke mereka, berjalan ke hati mereka sehingga membuat mereka itu takut. Akhirnya pingsan karena ketakutan itu. Nah, hatta idza fuzzi'a an qulubihim qalu madza qala rabbukum qalu al-haqqa wa huwa al-aliyyul kabir. Sehingga apabila rasa takut dari hati mereka telah dihilangkan, mereka bertanya apa yang telah difirmankan oleh Rabb kalian. Mereka pun menjawab, al-haq, perkataan yang benar. Wa huwa al-aliyyul kabir, dan dialah yang maha tinggi lagi maha besar. Iya. Jadi ini memperjelas ya bagaimana kondisi para malaikat seperti itu. Iya. Di dalam sebagian riwayat oleh Abu Daud dikatakan fayas'aquna fala yazaluna kadzalika hatta ya'tiyahum Jibril. Maka mereka pun pingsan, terus mereka seperti itu sampai didatangi oleh Jibril. Kemudian dikatakan di sini fayasma'uha mustariqus sama. Ketika itulah syaitan-syaitan penyadap berita, penyadap wahyu mendengarkannya. Iya. Wa mustariqus sam'i hakadha ba'dahu fawqa ba'din. Wasafahu Sufyan bikaffihi faharrafaha wa baddada baina asabi'ihi. Maka mereka para penyadap berita ini, para syaitan yang mencuri berita ini, ya, itu keadaannya seperti ini, disifatkan oleh Sufyan. Sufyan yang apa namanya, Sufyan yaitu Sufyan ibnu Uyainah, Sufyan ibnu Uyainah ibni Abi Imran Maimun al-Hilali Abu Muhammad al-Kufi al-Makki. Ini hafidh ya, imam besar. Sufyan ibn Uyainah ketika menjelaskan bagaimana pencuri berita itu, maka beliau menggambarkan dengan telapak tangannya. Beliau merenggangkannya dan membuka jari jemarinya. Jadi renggangkan, dibuka begini. Dia gambarkan bahwa para syaitan itu sebagiannya di atas sebagian yang lain. Iya. Baik. Sebagian mereka berada di atas sebagian yang lain. Jadi dia tumpuk-tumpuk, sambung-menyambung, digambarkan begini oleh Sufyan. Baik. Fayasma'ul kalimata fayulkiha ila man tahtahu. Maka si penyadap berita ini mendengarkan kalimat, mendengarkan firman Allah itu, ya. Kemudian penyadap berita ini menyampaikannya kepada syaitan yang lain yang berada di bawahnya. Thumma yulkiha al-akharu ila man tahtahu. Kemudian syaitan yang lain ini, ya, ini menyampaikan lagi kepada yang berada di bawahnya. Hatta yulkiha ala lisanis sahir awil kahin. Demikian seterusnya hingga disampaikan kepada mulut tukang sihir atau tukang ramal. Jadi begitu prosesnya syaitan mencuri berita. Parubama adrakahu syihab qabla ayulkiha. Iya. Kan tetapi kadangkala syaitan penyadap berita itu terkena syihab. Terkena syihab. Ya. Jadi syihab itu artinya bintang yang dilemparkan kepadanya. Bintang yang dilemparkan. Itu membakar mereka. Jadi kadang si penyadap ini dia sudah dilempar bintan sebelum dia sampaikan. Akhirnya tidak dapat apa-apa. Warubbama alqaha qabla yudrikahu. Dan kadang kala sudah sampai, sudah sempat menyampaikan firman itu sebelum terkena syihab. Hah? Ya begitu keadaan mereka. Ini keadaan bintangnya yang dilemparkan. Orang bilang bintang jatuh. Kalau riwayat ini menerangkan bahwa itu dilempar untuk siapa? Untuk syaitan. Itu dari keyakinan yang di tengah manusia kadang perlu diperbaiki. Ada di dalam hadits Ibnu Abbas riwayat Muslim dikatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah duduk di tengah para sahabatnya. Maka dilemparlah bintang, terlihat lemparan bintang yang sangat besar dan sangat bercahaya. Iya. Maka Nabi bertanya kepada para sahabat, apa yang kalian katakan kalau ada bintang seperti ini di masa jahiliyah? Maka para sahabat berkata, dulu kami berkata, barangkali terlahir seorang yang besar atau meninggal orang besar. Ini dari keyakinan-keyakinan apa? Jahiliyah, diperbaiki oleh Nabi. Diperbaiki oleh Nabi. Jadi itu penting, kadang di tengah masyarakat ketika ada kejadian seperti itu, dia punya keyakinan lain. Maka keyakinannya ini kadang perlu ditanyakan. Kalian menyangka apa yang seperti itu? Kalau kelihatan bahwa keyakinannya keliru, maka diluruskan, dibenarkan. Maka Nabi meluruskan di sini keyakinan masyarakat jahiliyah dulu itu. Kata beliau, fa'inah la yurma biha limauti ahadin wala lihayati. Bintang itu tidak dilemparkan karena kehidupan seorang pun atau karena kematian seorang pun atau kehidupannya. Ya. Kemudian Nabi terangkan, tapi Allah tabarakasmuhu kalau telah menetapkan perintah, maka para malaikat penyandang arsy bertasbih. Diikuti oleh para malaikat di bawah penyandang arsy. Dan diikuti lagi oleh para malaikat di bawahnya. Terus sampai kepada para malaikat di langit dunia. Ya, kemudian penduduk langit yang di bawah penyandang arsy bertanya kepada penyandang arsy apa yang Allah firmankan. Maka diberitahu oleh penyandang arsy. Kemudian malaikat di bawah mereka lagi bertanya lagi kepada yang di atasnya, terus sampai ke langit dunia. Nah, maka disitulah jin mencuri berita. Mereka pun dilempar dengan apa namanya bintang tersebut. Jelas ya? Baik. Jadi itu kejadian-kejadian diluruskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terus dikatakan di sini bagaimana ketika dia mendapatkan berita itu, fayakdzibu ma'aha mi'ata katsbah. Iya. Maka si tukang sihir atau si tukang ramal tersebut yang berdusta bersama kalimat yang dia dengarkan itu, dia campur dengan 100 kedustaan. 100 kedustaan. Fayuqalu alaysa qad qala lana yawma kadha wa kadha fayusaddaqu bitilka al-kalima allati sumi'at minas sama'. Korang yang mendatangi dukung atau tukang sihir tadi, mereka mengatakan, bukankah dia telah mengabarkan kepada kita bahwa pada hari begini akan terjadi begini, ya. Dan kadang diketemukannya benar-benar terjadi. Benar-benar terjadi. Maka dia pun dibenarkan dengan kalimat tersebut. Dia dibenarkan dengan kalimat, ya, dipercaya dengan karena satu kalimat yang didengar dari mana? Dari langit itu. Baik. Jadi begitu cara ahlul batil berhujjah dengan apa? kebatilan mereka. Ya, sisi pendalilan penulis terkait dengan membawakan hadis ini adalah menafsirkan ayat pada judul bab yang terdapat di dalam hadis ini penjelasan secara rinci bagaimana malaikat itu keadaan mereka sangat takut ketika mendengar firman Allah. Ya, menunjukkan bahwa mereka juga makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini bantahan terhadap kaum musyrikin yang mempersekutukan Allah dengan malaikat. Baik. Bantahan terhadap seluruh kaum musyrikin yang mempersekutukan Allah dengan siapa yang kedudukannya lebih rendah dari malaikat. Kalau malaikat saja tidak boleh dipersekutukan dengan Allah, apalagi siapa yang dibawa malaikat. Ya. Dan terdapat di dalam hadis yang agung ini beberapa pelajaran. Ya. Pelajaran yang pertama, terdapat bantahan terhadap kaum musyrikin yang menyembah malaikat, para nabi dan orang-orang saleh. Kemudian yang kedua, terdapat pengagungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pengagungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahwa dialah Allah satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Ya. Dan terdapat penetapan sifat berbicara bagi Allah dan terdapat keimanan terhadap qadha, ketentuan Allah dan terdapat keimanan terhadap malaikat dan terdapat bahwa malaikat memiliki sayap-sayap. Ini jelas ya, malaikat mengepakkan sayap-sayapnya. Terdapat bahwa malaikat memiliki rasa takut. Terdapat bahwa para malaikat berbicara dan malaikat itu juga berakal. Dan terdapat bahwa semua yang datang dari Allah adalah apa? Kebenaran. Dan terdapat penjelasan bagaimana proses jin itu mencuri wahyu. Iya. Dan terjadi seperti itu, subhanallah. Sampai mereka dibiarkan mencuri itu supaya menjadi fitnah, ujian di tengah manusia. Menjadi fitnah dan ujian di tengah manusia. Ya, terdapat bahwa jin itu banyak jumlahnya. Ya. Jin banyak jumlahnya. Sampai mereka sambung menyambung untuk mencuri wahyu. Terdapat bahwa para dukun, tukang sihir itu manusia yang paling pendusta. Dapat satu kalimat dia campur dengan 100 macam kedustaan. Iya. Dan terdapat tentang sifat ketinggian Allah di atas makhluknya. Dan juga terdapat penetapan bahwa Allah berbicara dengan pembicaraan yang didengar. Dengan huruf dan suara. Dan terdapat batilnya sihir dan perdukunan. Walaupun kadang-kadang tukang sihir dan dukun itu benar. Ya. Namun ini menunjukkan bagaimana kebatilan mereka bercampur dengan 100 kedustaan. Dan terdapat bahwa yang menjadi ukuran adalah yang mendominasi, bukan hal yang jarang. Kan kebenarannya cuma apa? Satu. Dustanya berapa? 100. Ya. Maka tidak dianggap yang satu itu. Walaupun kadang-kadang kedengaran, tapi kebanyakannya tidak benar. Maka yang jarang itu tidak dianggap. Yang jarang tidak apa? Tidak dianggap. Iya. Dan terdapat di sini subhanallah pelajaran akan keagungan firman Allah itu. Kalau kita pikirkan lebih mendalam, terdapat keagungan Al-Quran. Terdapat keagungan Al-Quran. Law anzalna hadzal Qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashian mutasaddian min khasyatillah. Andai kata kami turunkan Al-Quran ini ke gunung, engkau akan melihat gunung itu khusyuk, berkeping-keping karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Itu gunung. Ini malaikat, bagaimana ketika mendengar firman Allah? Ya. Tersungkur pingsan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau menerima wahyu itu kondisi beliau sangat berat. Sampai berkucuran keringatnya. Berkucuran keringatnya. Di musim dingin pun beliau berkucuran keringat sallallahu alaihi wasallam. Ini itu dibahasakan dalam Al-Quran, inna sanulki alaika qawlan thaqila. Kami akan memberikan kepada engkau Nabi Muhammad ucapan yang berat. Iya. Ini semuanya menunjukkan keagungan Al-Quran. Tapi kalau seorang Muslim yang diberi nikmat Al-Quran ini, lalu dia kurang memahami akan keagungannya, kurang di dalam membacanya, maka ini menunjukkan lemahnya keimanan. Iya. Maka ini ayat-ayat dan hadith-hadith yang seperti ini harusnya membuat kita semakin mengagungkan dan membesarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala.